Mitra Bisnis Kompas menulis, Presiden SBY didesak segera bertindak dan berbuat nyata untuk melindungi warga negara, terutama minoritas agar bebas beragama dan beribadah. Negara selama ini dinilai gagal dan melakukan pembiaran terhadap kekerasan atas nama agama. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Badan Pengurus Setara Institut, Hendardi. Pak Hendardi, apa komentar Anda? Ya, itu sesuai dengan catatan-catatan kami dari Setara Institut setiap periodik 6 bulan atau setahun sekali, menunjukkan bahwa memang menyangkut persoalan-persoalan toleransi itu sangat rawan sekarang, ya. Dan seringkali dibumbui dengan berbagai bentuk kekerasan-kekerasan main hakim sendiri dan lain-lain yang sampai saat ini menunjukkan satu statistik yang tidak menurun juga. Ini menunjukkan memang negara bukan saja gagal, tetapi juga tidak mau, ya, setiap punya keinginan politik untuk memperbaiki hal-hal semacam ini yang sebetulnya sangat membahayakan keutuhan, pluralisme, ya, sikap-sikap intoleransi yang ada di masyarakat yang harusnya kita bangun. Jadi saya kira Presiden SBY sendiri adalah kepala negara, presiden yang paling bertanggung jawab dalam hal ini. Namun apa yang kita lihat selama periode kepemimpinannya, boleh katakan tidak banyak yang diperbuat, ya. Bahkan banyak terjadi di mana penghakiman mayoritas terhadap minoritas dan macam itu, dan kemudian yang diproses hukum malah yang minoritasnya. Jadi baik dari segi praktek hukum dan keadilan maupun dari segi legislasi dengan munculnya berbagai undang-undang atau perda-perda syariah dan sebagainya, menunjukkan bahwa kepemimpinan politik SBY memang tidak berpihak pada pluralisme, ya, pada kepentingan-kepentingan perlindungan terhadap minoritas misalnya, ya, yang itu mutlak dijamin dalam suatu negara demokrasi. Lalu, jika melihat ada peraturan-peraturan yang seringkali diprotes, seperti surat keputusan 3 menteri tentang Ahmadiyah, peraturan bersama tentang pendirian rumah ibadah dan lainnya, sebaiknya diapakan, Pak? Ya, harusnya dicabutkan, itu desakan publik dari lama. Ya, berbagai peristiwa-peristiwa itu kan akar persoalannya juga seringkali dari peraturan-peraturan hukum semacam itu. Desakan publik sendiri sudah cukup lama untuk mencabut dokumen-dokumen semacam itu atau peraturan-peraturan semacam itu. Namun, ya, sampai saat ini kan kita tahu bahwa ada keengganan untuk mencabut itu karena seringkali ada suatu kepentingan untuk berpihak atau katakanlah memerlukan mayoritas, ya, untuk kepentingan-kepentingan misalnya politik elektoral dan lain-lain. Itu, ya. Jadi saya kira hal-hal semacam ini memang kalau dibiarkan ini hanya menambah kerapuhan di dalam kebinekaan kita, ya, dan kerapuhan di masyarakat sendiri, dan akan terjadi peristiwa-peristiwa kekerasan horizontal yang tinggi di negeri ini. Lalu tindak lanjut dan langkah ke depan seperti apa yang rencananya akan dilakukan agar kebebasan beragama di Indonesia bisa lebih baik, Pak? Ya, kan kami tidak mendesakkan hanya sekedar tindakan hukum yang adil terhadap berbagai peristiwa kekerasan, walaupun itu yang paling penting, karena hukum yang adil akan memberikan suatu presiden yang lebih baik. Tetapi juga perubahan-perubahan berbagai peraturan-peraturan yang selama ini memang mengungkung, mengebiri, atau bahkan dijadikan landasan untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan atau tindakan-tindakan penghakiman mayoritas dan atas minoritas. Ya, seperti SKB 2 Menteri lah, apa segala macam itu. Dan kita mendesakkan agar semua peraturan-peraturan itu tentu harus merujuk pada konstitusi, di mana ada perlindungan yang sama terhadap seluruh warga negara. Peraturan-peraturan yang diskriminatif seperti itu jelas bertentangan dengan konstitusi. Karena itu, di samping suatu upaya dorongan terhadap penegakan hukum yang adil, yang mestinya dilakukan misalnya oleh pihak kepolisian, juga adalah perubahan-perubahan peraturan-peraturan perundang-undangan. Demikian Ketua Badan Pengurus Setara Institut Hendardi, saya Wendy Lim.